Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'da, maka kita lanjutkan sesi yang kedua, yakni syarah syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibn Malik. Sampai pada bait yang ke-39, yakni wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahat faftah wa qalla man bi kasrihi nataq. Jadi wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq faftah wa qalla man bi kasrihi nataq. Wa nunu ma thunniya wal mulhaqi bihi bi aksi dha tasta'maluhu fantabih. Ya, kira-kira kalau kita bahas Indonesia kan, dan nun jamak, ya maksudnya di sini adalah jamak mudzakkar salim, dan nun jamak dan yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim, ya, dan apa saja yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim, dan nun jamak, ya maksudnya nunnya jamak mudzakkar salim, dan nunnya apa saja yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim, maka fathahkanlah. Maka fathahkanlah. Dan hanya sedikit orang yang menyatakan kasrah. Dan hanya sedikit orang yang menyatakan kasrah. Nah, demikian. Wa qalla man bi kasrihi nafaqa. Wa nunu mathunnya wal mulhaqibi. Sementara nunnya isim musanna dan yang dimulhakkan kepada isim musanna, bi aksi dhaka, kebalikan dari nunnya jamak mudzakkar salim dan nunnya apa yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim. Kalau nunnya jamak mudzakkar salim dan apa yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim itu adalah difathahkan, berarti nunnya isim musanna adalah di iya, karena kebalikannya katanya. Ya. Di aksi dzaka istamaluhu kan tadi. Ya. Gunakanlah gitu. Lalu apa intabih? Iya, gunakanlah itu dan jadilah, ya, dan camkanlah, ya. Gunakanlah dan camkanlah, ya, demikian. Jadi gunakanlah itu dan camkanlah, ya. Lalu camkanlah, nah, demikian. Wallahu a'lam. Itulah kira-kira bahasa Indonesia dari baitnya. Terjemahan berserak. Gitu. Sebab nyusun bahasa Indonesia juga nggak gampang ya, supaya bisa seindah bahasa Arabnya. Gitu. Ya, kalau bahasa Arabnya enak didengar ya. Banu nama jemu'in wa ma bihi iltahaq. Faftah wa qalla man bi kasrihi nataq. Enak sekali didengar kan. Tapi begitu kena ke bahasa Indonesianya kok enggak seindah bahasa Arabnya ya. Ya itu terjemahan besara. Ya. Ya. Karena mau enggak mau ya, sebab kalau saya susun pun seperti yang tersusun di bait, mungkin akan semakin sulit kita pahami gitu ya. Karena memang kita kan sukanya sama bahasa sehari-hari kita, bahkan terhadap bahasa baku aja kita nggak paham ya, nggak paham dan nggak suka gitu. Kita lebih suka ya bahasa sehari-hari kita. Oleh karena itulah saya menggunakan bahasa ringan ya, di dalam memberikan ya, dan juga nggak pandai ya menggunakan bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Kemudian keterangan syarih, hakunil jam'i wama ulhaqabihi al-fathu wa qad tuksaru syudzudan. Selayaknya nun jamak, ya, selayaknya nun jamak mudzakkar salim itu dan nun apa saja yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim itu adalah fathah. Jadi selayaknya nun jamak mudzakkar salim itu dan apa saja yang dimulhakkan kepada nun apa saja yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim itu adalah fathah. Waqad tuksaru syududan. Ya. Walau ada sedikit di sana ataupun jarang nun itu dikasrahkan, ya, ataupun terkadang nun itu dikasrahkan yang bersifat syad apa ganjil ya, jadi sudu dan ganjil, jadi pandangan ganjil lah kan ya. ya janggal atau ganjil, nggak tahu lah saya. Ganjil, janggal atau apa? Atau janggal? Ganjil. Ganjil. coba antum telusuri mana yang benar itu? Ganjil? Ganjal ya, bukan ganjil ya. Oh ganjal ya. Oh ya itu ganjil bilangan ya. Oh ya berarti ganjal ya. Kalau janggal? Janggal ada juga. Ada juga ya. Nah. Ya ini sama, itu dia maksudnya. Mengganjal ya. Gitu ya, mengganjal sama ya, berarti ganjal atau janggal itulah dia. Oh ya ganjal itu bukan mengganjal pintu. Jadi yang benar yang mana, janggal atau ganjal? Jarang lah gitu. Iya jarang ya. Waqad tuksaru khududan. Ya jadi secara fad ya, terkadang dikasrahkan. Jadi secara fad terkadang dikasrahkan, tapi selayaknya nun jamak dan nunnya mulhakubih ya, maksudnya isim-isim yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim, nunnya itu selayaknya adalah difathahkan ya, dan secara fad itu terkadang dikasrahkan. Wa minhu qawluhu, di antara yang syah tersebut ya, adalah pernyataannya, maksudnya pernyataan seorang syair, arafna Ja'faran wa bani abihi wa ankarna za'anifa akharini. Jadi arafna Ja'faran wa bani abihi wa ankarna za'anifa akharini. Syahidnya ada di akharini. Dari mana kita tahunya kalau ini bacanya akharini? Berdasarkan riwayah ya. Kalau enggak salah saya begitu ya, berdasarkan riwayah seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Tapi juga bisa beralasan ya, qafiyah ya, karena abihi akharini. Wallahu a'lam. Coba antum carilah ya, apa alasan kenapa kita bisa beranggapan bacaannya memang ini. Nah, jadi tapi yang pasti syahid kita di sini ya, tentang masalah secara syad nun itu dikasrahkan. Ya, walau selayaknya nun itu di fathahkan, nunnya jamak mudzakkar salim dan nunnya mulhaqu bih itu selayaknya adalah difathahkan, namun secara fad itu ada dikasrahkan seperti akharini ini. Adapun bahasa Indonesia dari baitnya, arafna Ja'faran ya, kami mengenal si Ja'far wa bini abihi dan saudara-saudaranya, wa ankarna za'anika akharini ya, dan kami pun dan kami tidak mengenal ya, namun kami tidak mengenal za'anif, di sini al-atba berarti penggiring ya, dan kami tidak mengenal penggiring yang lainnya ya. Nah demikian, atau para penggiring yang lainnya. Ya nggak tahu ini kasusnya seperti apa ya, nggak ngerti apa, atau lagi apa namanya, kayak di apa itu ya, menggiring pengantin atau gimana ya. Wallahu a'lam. Wa ankarna za'anif akharin wa qawluhu, dan juga ada bait lain di sana yang juga menggunakan apa namanya ini, kalam saf ini ya. Ya. Akullad dahri hillun wartihadun ama yubqi alayya wala yaqini wa madha tabtaghi ash-shu'ara atau ash-sha'ra minni wa qad jawaztu hadd al-arba'in. Ya, hadd al-arba'ini. Nah, syahid kita di al-arba'ini ini. Al-arba'ini. Nah, ini berdasarkan riwayah ya. Berdasarkan riwayah di mana baitnya secara riwayat itu dibaca dengan al-arba'ini. Nah, seharusnya kan al-arba'ina ya, karena al-arba'in adalah mulhaqubi. Ya, al-arba'in adalah mulhaqubi. Yang seharusnya nunnya juga difathahkan, tapi di sini justru secara syad itu dikasrahkan al-arba'ini. Adapun bahasan isi dari baitnya, kira-kira akullad dahri hillun wartihalun. Apakah pada setiap masa, ya karena di sini kulla berarti pada setiap, berarti ini adalah dharaf. Apakah pada setiap masa itu terdapat, ya, ataupun mungkin lebih enaknya, apakah pada setiap masa ya, hanya ada datang dan pergi? Ya. Apakah pada setiap masa hanya ada datang dan pergi? Ama yubqi alayya wala yaqini, tidakkah dia menjagaku dan menaungiku? Wa madza tabtaghi sya'ra atau sya'ra minni, kalau kita artikan sya'ra berarti lalat, kalau kita artikan sya'ra berarti para penyair. Cuma saya bingung apa hubungannya ya. Intinya begini bahasa biasanya, wa madza, dan apa yang diinginkan para penyair dariku, apa yang diharapkan penyair dariku? Atau apa yang diharapkan lalat tersebut dariku? Iya, lalat. Ya, mana yang lebih nyambung saya enggak tahu ya. Jadi intinya wa madza tabatari syu'ara minni? Apa yang diharapkan para penyair tersebut dariku? Wa qad jawaztu haddal arba'in. Ya, sementara aku sudah berumur 40-an. Ya, begitu. Wa qad jawaztu haddal arba'in. Sementara aku sungguh telah berumur 40-an. Ya, atau ya, telah melewati batas 40 begitu ya. Jawaztu, melewati batas 40-an. Ya, demikian. Jadi mana yang lebih cocok? Ya, saya pun enggak ngerti juga ini nyambungnya bagaimana ini ya, syu'ara atau sya'ra gitu. Tapi kalau misalkan kita baca syu'ara, apakah sya'ra itu isim mu'annas? Karena di sini tabatari. Kalau syu'ara itu lebih pas karena tabatari kan gitu ya. Cuma nyambungnya apa yang diharapkan para penyair tersebut? Ya, para penyair itu dariku sementara aku udah 40-an. Nah, enggak tahu ya. Enggak tahu saya apa ininya. Coba antum kelah lah ya. Dari mana? Memperdayaiku dari mana? Kemudian juga anggaplah pun memperdayai, nyambungnya apa gitu? Ya, ini saya nggak paham ya. Jadi maksud makna dari bait ini saya nggak paham. Ya itulah makanya perlu ditelaah, perlu ditelaah kalau ungkapan-ungkapan sebelumnya ataupun setelahnya begitu. Karena kan ini penggalan ya, penggalan bait. Iya, mengambil syahidnya aja. Jadi kurang begitu paham lah. Intinya aku ladhari hilun warti halun. Ya, aku ladhari hilun warti halun. Apakah pada setiap masa hanya ada datang dan pergi? Ama yubqi alayya? Ya. Tidakkah dia menjagaku wala yaqini? Dan tidakkah dia menaungiku? Kan gitu. Wa madza tabatari syu'ara'u minni? Dan apa yang diharapkan ya, yang diinginkan para penyair tersebut dariku? Wa qad jawaztu haddal arba'in. Sementara aku sungguh telah berumur 40-an, wallahu a'lam. Wa haqqunil musanna. Sebentar, di atas masih ada. Walaisa kasruha lughatan. Ya. Walaisa kasruha lughatan, kata syarih ya. Jadi menurut Imam Ibnu Aqil, ya, laisa kasruha lughatan. Jadi enggak termasuk logat ini. Ya, pengkasrahan nun jamak mudzakkar salim dan nun mulhaqu bih itu tidak termasuk logat. Khilafan liman za'ama dzalik. Ya. Namun tentunya berbeda dengan mereka yang beranggap demikian. Ya, khilafan liman za'ama dzalik. Namun tapi menurut Ibnu Aqil laisa kasruha lughatan, bukan termasuk salah satu logat. Bukan termasuk salah satu logat. Berarti ini semacam keterpaksaan gitu ya. Apa bahasanya kalau di dalam syair itu? Apa namanya ininya? Melepaskan. Iya, begitulah. Jadi enggak tahu ya. Karena dia bilang di sini laisa kasriha, laisa kasruha lughatan katanya. Tidak termasuk logat ini. Ya, tidak termasuk salah satu bahasa. Khilafan liman za'ama dzalik. Ya, walau memang berbeda dengan mereka yang beranggap demikian. Ya, tapi menurut Ibnu Aqil ini laisa lughatan. Ya. Wallahu a'lam. Wa haqqunul musanna wal mulhaqu bih. Ya, wal mulhaqu bih al-kasru. Jadi wa haqqunul musanna wal mulhaqu bih al-kasru. Dan selayaknya nun isim musanna itu dan yang dan nun mulhaqu bih ya, yang dimulhaqkan dengannya itu adalah kasrah ya, al-kasru wa fathuha lughatun. Nah, sementara kalau di sini memfathahkan nun musanna dan nunnya mulhaqu bih itu sebagai dari salah satu bahasa ya, wa fathuha lughatun. Nah, dianggap Ibnu Aqil sebagai logat. Sementara kalau pengkasrahan nun jamak mudzakkar salim tidak dianggap Ibnu Aqil sebagai logat ya, walau menyelisihi ya khilafan liman za'ama dzalik, walau menyelisihi mereka yang beranggapan demikian. Tapi sementara untuk nun yang isim musanna ya, yang memang selayaknya dia itu dikasrahkan, namun pemfathahannya sebagai salah satu bahasa ya, sebagai logat. Wa minhu qauluh ya, dan di antara pernyataan ya, maksudnya ucapan yang memfathahkan nun musanna ya, adalah bait berikut. Ala ahwadiyaini, ala ahwadiyaina ya. Ya, bukan ala ahwadiyaini, seharusnya kan ala ahwadiyaini ya. Namun di sini ala ahwadiyaina istaqallat asyiyatan. Asyiyah ini pakai ya musyaddadah atau tidak? Lupa saya bahasa Arabnya. Pakai ya? Oh, pakai ya. Berarti asyiyatan ya. Fama hiya illa lamhatan atau lumha. Coba lihat lagi, lamha ya, lamha ya. Baik, fama hiya illa lamhatan, ya, fama hiya illa lamhatun wa taghibu. Jadi syahid kita di sini adalah ahwadiyaini, ya, atau adapun bahasa Indonesianya ahwadiyaina ya, bukan ahwadiyaini karena aku udah kebiasaan ya. Namun adanya bukti bahwa nunnya jama'ah, nunnya isim musanna itu difathahkan, dan menurut Ibnu Aqil ini salah satu logat, ya, salah satu logat yang ada di dalam bahasa Arab. Ya, seperti pada bait berikut, ala ahwadiyaina istaqallat ashiyatan. Jadi burung tersebut, ya, ini burungnya di sini diterangkan bernama berjenis qathah ya. Ya, burung qathah ya. Saya enggak tahu juga ini pokoknya salah satu jenis burung qathah ya. Apa itu burung qathah enggak tahu. Ya, jadi burung qathah, qathatun ya, qathatun berarti makanya istaqallat. Jadi burung qathah tersebut ya, burung qathah itu terbang pada sore ataupun senja ya, pada senja hari atau sore hari, dengan kedua sayapnya. Ya, jadi burung qathah tersebut terbang dengan pada senja pada sore hari dengan kedua sayapnya. Ya. Yang ringan lagi cepat gitu ya. Yang ringan lagi cepat, karena di sini ahwat itu ya, ahwadiyun itu maknanya adalah al-khafifus sari. Ya, sayap yang cepat kemudian sayap itu ringan gitu. Ya, jadi sangki cepat dan ringannya, fama hiya illa lamhatun wa taghibu. Ya. Maka tidaklah dia terlihat kecuali sekilas saja kemudian hilang. Begitu. Ya, wa taghibu ya, dan hilang. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Kira-kira begitulah bahasa Indonesia dari bait tersebut. Ya, fama hiya illa lamhatun wa taghibu. Ya, lamha maksudnya terlihat secara ringkas, lahzah ya. Ya, lahzah. Sekilas. Wa zahiru kalamil musannif, jadi yang terlihat ya, dari penjelasan musannif yaitu Imam Ibnu Malik rahimahullah taala, anna fathan nun ya, anna fathan nun fit tasniyati ka kasri nunil jam'i fil qillah ya, bahwa tentang pemfathahan nun pada isim musanna ya, ataupun fathahnya nun isim musanna itu sebagaimana kasrahnya nun isim jamak mudzakkar salim terkait sedikitnya penggunaan. Ya. Walaysa kadzalik. Namun menurut Ibnu Aqil enggak demikian. Ya, jadi zahirnya kalam muallif, zahirnya kalam Ibnu Malik ya, itu mengisyaratkan bahwa tentang sedikitnya penggunaan fathahnya nun musanna itu sama dengan sedikitnya penggunaan kasrahnya nun jamak mudzakkar salim. Padahal tidak demikian, walaisa kadzalik, padahal tidak demikian. Bal kasruha fil jam'i syad. Ya, syadun. Justru pengkasrahan pada jamak mudzakkar salim, ya pengkasrahan nun pada jamak mudzakkar salim itu syad. Apa tadi? Syad, janggal, ya, atau aneh. Wa fathuha fit tasniyati lughah. Sementara pemfathahan nun pada isim musanna itu bahagian dari logat. Kama qaddannahu, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Wa hal yahtasul fathu bil ya'i aw yakunu fiha wa fil alif. Dan apakah pemfathahan ini, ya pemfathahan nun, ya, itu hanya terkhusus pada ya, ya seperti ala ahwadiyya ini, ya, atau pada alif juga? Maksudnya ketika dia pakai alif, karena kan isim musanna kan ilmaini ilmani kan gitu ya. Nah, apakah pada saat ilmaini saja boleh ilmaina, atau pada ilmani boleh ilmana? Nah, demikian. Qaulan, jawabannya ada dua pernyataan. Wa zahiru kalamil musannif atsani. Namun zahirnya kalam musannif, zahirnya keterangan dari Imam Ibnu Malik adalah justru yang kedua saja, yaitu pada alif. Pada ya tidak. Ya, berarti ilmani lah yang bisa ilmana. Adapun ilmaini itu enggak bisa ilmaina. Nah, begitu. Tapi seperti yang dikatakan Ibnu Aqil, qaulan. Ada dua pendapat yang berarti apa namanya, satu hanya pada alif saja, terkhusus pada alif saja, sementara yang satunya lagi ya bisa pada keduanya. Wa min al-fathhi ma al-alif yaqulu as-sya'ir. Kemudian di sini Ibnu Aqil membawakan syahid yang bersama fathah. Jadi kan kalau tadi syahid yang bersama ya, ini syahid yang bersama fathah. A'rifu minhal jida wal ainana. Ya. A'rifu minhal jida wal ainana. Wa man khiraini asbaha dhabyana. Aku mengetahui ataupun mengenali, ya mengenalilah lebih enaknya. Aku mengenali darinya, ya. Atau aku mengenali kulit, kok kulit apa namanya? Ini apa? Ya leher. Aku mengenali lehernya, ya, aku mengenali lehernya dan kedua matanya darinya. Dan juga mengenali kedua lubang hidungnya. Ia menyerupai hidungnya si Zabyan, karena di sini dibilang Zabyan itu nama seorang laki-laki, ya. Nah demikian. Yang menyerupai hidungnya Zabyan, wallahu a'lam bissawab. Itulah kira-kira bahasannya sih dari bait ini. Namun syahid kita adalah di Al-Ainan, tapi juga sebagian mereka yang mengatakan syahidnya juga terletak pada Zabyan, karena menurut mereka Zabyan ini bukan nama orang, tapi ini memang isim musanna. Wallahu a'lam. Ya, jadi tapi yang paling jelas adalah syahidnya di Al-Ainani ini. Namun ada catatan dari Ibnu Aqil, wa qad qila innahu masnu' fala yuhtaj bihi. Ada menyatakan bahwa ini buatan ini. Ya, ini karang-karangan sendiri, ya. Karang-karangan sendiri sehingga kita tidak bisa berhujjah dengannya. Ya, wala yuhtaj bihi. Dan demikian, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan atau kita sambung sedikit lagi nih, wa mabita ini, atau ini masuk ke jamak muannats salim yang kita bahas sekaligus pada pertemuan berikutnya aja. Ya, gitu aja ya. Baik. Naktafi hatta huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.